Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Naam wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Naam, kita telah membaca pertanyaan yang pertama yang beliau sebutkan dalam kitab ini, yakni tentang apa kewajiban yang pertama atau setiap hamba yang beliau sebutkan rahimahullah. Kewajiban pertama atau setiap hamba adalah mengetahui perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji dan juga mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya dan juga menciptakan langit dan bumi untuk perkara tersebut. Sehingga dalam pertanyaan yang kedua yang telah kita baca juga sebagiannya adalah kata beliau, ma huwa dzalikal amr allazi khalaqa Allah taala al khalqa li ajlih. Ya, apa perkara tersebut yang Allah subhanahu wa taala ciptakan makhluk ini semuanya untuk perkara tersebut. Kata beliau rahimahullah, al jawab qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bilhaq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang beliau membawakan beberapa ayat, yang pertama ayat ini. Karena tadi di atas beliau telah menyebutkan bahwasannya dunia akhirat diciptakan untuk hal tersebut. Perkara yang agung itu. Sehingga dalam ayat ini pun Allah menyebutkan bahwasannya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan juga apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan la'ibin, yakni main-main, sia-sia. Qala ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan keduanya, yakni langit dan bumi, kecuali untuk suatu kebenaran, suatu al-haq. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka, yakni kebanyakan manusia, tidak mengetahui hal tersebut. Yani Allah padahal menciptakan ciptaannya langit, bumi dan apa yang ada di keduanya dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, itu sebagai na'am, tanda dan juga sebagai petunjuk yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang berhak disembah. Qala, dan dalam ayat yang berikutnya kata beliau, wa qala Allah taala, dan juga Allah berfirman, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda ma bainahuma baathila dzalika dhannu alladziina kafaru. Ini kata Allah subhanahu wa taala, dan kami tidaklah menciptakan langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya baathilan, yakni sia-sia, tidak ada faedahnya, tidak ada hikmahnya. Dzalika dhannu alladziina kafaru, itulah sangkaannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini menyangka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan makhluk-makhluknya. Yani tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan apapun dalam penciptaan itu. Sehingga Allah bantah. Allah katakan, dzalika dzannul ladzina kafaru. Itulah sangkaannya orang-orang kafir. Yani orang-orang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam Tafsir Ibn Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, yukhbiru ta'ala annahu ma khalaqal khalqa abatha. Yani Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan makhluk itu dalam rangka abathan, sia-sia. Tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada pembalasan, tidak ada iqab. Bahkan kata beliau, wa innama khalaqahum liya'buduhu wa yuwahhidu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, menciptakan para hamba, makhluk, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma yajma'uhum liyaumil jam'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di hari dikumpulkannya semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fayuthibul muti' wa yu'adzibul kafir. Maka dengan itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang taat ketika di dunia, dan akan menyiksa orang-orang kafir nanti di akhirat ketika mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah ya yang Allah kabarkan, bahwasanya tidaklah Allah ciptakan itu semua dalam rangka sia-sia. Tidak ada tujuan di balik itu. Bahkan tujuan yang sangat agung, ya, yang sangat mulia. Allah ciptakan itu semua, Allah tundukkan untuk kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita dengar dari para ulama kita terkait dengan masalah bahwasanya dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana untuk kita memperbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat nanti akan kita rasakan apa yang kita ya lakukan di dunia itu akan kita dapatkan dan akan kita panen di hari kiamat nanti. Sehingga seorang mukmin yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya, memperbagus yang dengan ikhlas dan mutabaah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan berbahagia ketika dia mendapatkan di dalam catatan amalnya ibadah-ibadah yang sangat banyak yang dia kerjakan di dunia. Sehingga dia berbangga-bangga ketika itu apa? Mengatakan kepada yang lainnya, "Ha umqra'u kitabih." Ya, ini silakan baca oleh kalian kitabku. Adapun orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman akan adanya hari kebangkitan seperti yang Allah katakan dalam ayat ini. "Dzalika dzannul ladzina kafaru," mereka akan menyesal di hari kiamat nanti. Akan iya, merasakan penyesalan yang sangat. Mereka minta dikembalikan ke dunia dalam rangka ingin beramal saleh. Ingin iya mendapati apa yang terluput dari mereka dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh yang mereka tinggalkan ketika mereka di dunia. Sehingga dalam firman yang lain Allah katakan tentang penyesalan orang-orang kafir tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla in," atau dalam ayat yang sebelumnya mereka mengatakan, "Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt." Iya, kata mereka ketika melihat ya ajal sudah ada di hadapan mereka, mereka mengatakan, "Kembalikan wahai Rabb kami," yakni kembalikan ke dunia. Inna minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengembalikan mereka ke dunia. Apa yang ingin mereka lakukan? Apa yang ingin mereka kerjakan? Kata mereka, "La'alli a'malu salihan fi ma tarak." Yakni aku ingin beramal saleh. Iya. Karena atau pada apa yang telah aku tinggalkan ketika itu. Ini ketika di dunia. Namun tidak ada yang namanya raji'ah. Tidak ada ya kembali ke dunia. Ya, hidup di dunia hanya sekali. Ya, hidup di dunia kita hanya sekali. Sehingga dalam ya rangka tentunya ya mewujudkan na'am syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya adalah kita menggunakan dan menundukkan dunia kita untuk akhirat kita. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita dari perkara-perkara dunia, ya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, maka hendaknya kita gunakan untuk akhirat kita. Ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ya, ketika di dunia Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian nanti Allah akan kumpulkan kita semua di hari dikumpulkannya manusia. Allah akan berikan pahala orang-orang yang taat kepadanya. Allah akan siksa orang-orang yang kafir. Walihada kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala wa ma khalaqnas samaa'a wal arda ma bainahuma batilan. Dzalika dzannul ladzina kafaru ay alladzina la yarawna ba'san wala ma'adan. Ya, orang-orang kafir tersebut adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hari dikembalikan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua kita akan dibangkitkan dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa inna ma ya'taqiduna hadhihi dar faqat. Yani mereka orang-orang kafir itu hanya meyakini dunia saja. Yani hidup ini hanya ini saja, sudah. Setelah itu selesai. Iya, hidup adalah seorang bernikmat-nikmat, berlezat-lezat, yakni melakukan apa yang iya diperintahkan oleh hawa nafsunya, diperintahkan oleh syahwatnya. Kemudian setelah itu meninggal, sudah selesai. Nah, ini sangkaannya orang-orang kafir. Iya, padahal di sana ada al-jaza, ada balasan terhadap amalan-amalan yang dilakukan dan dikerjakan oleh para hamba. Sehingga Allah katakan dalam ayat yang berikutnya, kata beliau, wa qala ta'ala wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah ciptakan langit dan bumi bil haqq, ini untuk suatu kebenaran. Qala, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, dan juga untuk dibalas nanti setiap jiwa dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka lakukan, dalam keadaan mereka nanti tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang Allah katakan bahwasanya ada di sana nanti al-jaza, yakni hari pembalasan terhadap setiap amalan yang dilakukan oleh para hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Ya, tidak akan mengurangi dari pahala amal saleh yang dikerjakan oleh seorang mukmin. Ya, tidak akan dikurangi kemudian diberikan kepada yang lainnya. Demikian pula seorang yang berbuat dosa dan maksiat, tidak akan Allah tambahkan dari siksaan dan iqab yang na'am Allah berikan kepadanya. Tidak akan dizalimi setiap jiwa. Ya, dan Allah akan berlaku adil dan menghukumi dengan seadil-adilnya terhadap hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, dan ini ayat yang terakhir yang beliau sebutkan, bahwasanya perkara yang dengannya Allah ciptakan langit dan bumi, kata beliau, wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama yang wajib, kata beliau, atas seorang hamba adalah mengetahui ya perkara yang dia diciptakan untuknya, yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara yang pertama yang dipelajari oleh seorang hamba adalah mengetahui tentang tauhid. Ya, mempelajari tentang tauhid, yang itu tentunya merupakan asas dan landasan, fondasi bagi setiap amalan kita. Ya, setiap amal ibadah yang kita kerjakan ketika tidak dilandasi dengan tauhid, maka sia-sia amalan tersebut. Ya, amalan yang tidak ada faedahnya. Qala, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Asy-Sya'di rahimahullah taala, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, ketika menyebutkan ayat ini suatu faedah insyaallah bagi kita semua, kata beliau, qala, kata beliau, hadhil ghayah allati khalaqallahu al-jinna wal insa laha. Ini adalah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia untuknya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'atha jami'ar rusul yad'una ilaiha, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para rasul menyerukan kepadanya. Apa itu? Wa hiya ibadatuhu al-mutadhamminah li ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi wal iqbal alaihi. Yani menyeru kepada perkara tersebut, yani kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang bukan semata-mata ibadah, namun ibadah yang terkandung di dalamnya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah inabah kepada Allah dan juga menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang didasari dengan tauhid. Ibadah yang dibangun di atas tauhid. Karena seperti yang telah kita pelajari semua, kalau dikatakan ibadah, iya, secara umum, iya, ini tidak khusus bagi seorang muslim saja. Iya, di sana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy juga mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka haji, mereka sedekah, iya, mereka berinfak, mereka memberi makan anak yatim, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Namun ibadah yang tidak didasari dengan tauhid. Ibadah yang tidak dilandasi dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bermanfaat bagi mereka. Sehingga tidak membuahkan pahala bagi mereka. Sehingga di sini yang dimaksud dengan ibadah, kata beliau, adalah ibadah yang terkandung padanya seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui tentang keagungan Allah, dan juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat dan menghadapkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal i'radu amma siwah, dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini yang dimaksud dengan yang dikatakan oleh sebagian para ulama kita, yakni setiap ibadah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, iya, adalah yang dimaksud dengannya adalah tauhid. Ya, tidaklah seperti dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Yakni untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dikatakan ibadah apa? Ibadah itu umum. Ya, dilakukan oleh seorang muslim dan seorang yang bukan muslim. Namun kalau sudah dikatakan tauhid, maka tentunya orang-orang ahli tauhid, ini dengan dasar tauhid yang ada pada mereka, mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Didasari dengan tadi pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ibadah yang Allah inginkan. Qala, kata beliau, وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى, dan yang demikian itu terkandung padanya pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu terkandung di dalamnya seorang mengenal Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya, kata beliau, fa inna tamamal ibadah mutawaqifun 'alal ma'rifati billah. Karena kesempurnaan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu terhenti dari pengetahuan dia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya beliau katakan, bal kullama zdada al-'abdu ma'rifatan li rabbih kanat ibadatuhu akmal. Yani bahkan tatkala pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya bertambah, maka akan semakin sempurna ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan tadi yang beliau katakan, bahwasanya ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang terkandung padanya ma'rifatullah. Iya, dan kesempurnaan ibadah terhenti padanya. Sehingga semakin seorang hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya, akan semakin sempurna ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang telah kita ketahui semua dalam masalah tingkatan agama. Iya, di sana ada al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Iya, tingkatan yang tertinggi dalam agama kita adalah al-Ihsan. Iya, dan kata para ulama kita, ahlul ihsan, mereka adalah orang-orang sedikit. Iya, sedikit dibandingkan apa? Ahlul iman. Iya, ahlul iman. Naam, lebih sedikit dibandingkan ahlul Islam dan seterusnya. Sehingga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya para hamba mereka berbeda-beda. Iya, sebagaimana tentunya ketika mereka di jannah nanti derajat mereka berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama. Iya, seorang yang sholat, contohnya, iya, kita semua sholat, iya, berjamaah, iya, bahkan mungkin satu shof. Namun apa? Kadang yang satu dengan yang lain tidak sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menunjukkan yakni ibadah yang akan sempurna nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya adalah ibadah yang dilandasi dengan pengetahuan dia tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tentang khasyah. Iya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah khususkan khasyah tersebut bagi para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah itu mereka adalah para ulama. Siapa para ulama? Ini orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin ia sempurna ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kata beliau fa hadzal ladzi khalaqa Allahul mukallafina li ajlih. Maka inilah sesuatu dan tujuan yang Allah ciptakan para mukallaf untuknya. Ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan diri kepadanya, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qala fama khalaqahum lihajatin minhu ilaihim. Maka tidaklah Allah menciptakan mereka, yakni para makhluk, jin dan manusia, karena Allah butuh kepada mereka. Bukan karena Allah butuh kepada mereka, Allah ciptakan mereka, tidak. Namun dikarenakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang mulia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kebahagiaan para hamba nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan ibadah tersebut, seorang hamba akan merasakan kebahagiaan di dunia dan juga nanti di akhirat. Ini yang beliau sebutkan Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir firman Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Namallahu a'lam bissawab. Sekarang kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.